Saya nak kahwin dengan perempuan agama Buddha. Boleh tak saya islamkan dia selepas kahwin? Apakah hukum seorang wanita kafir masuk Islam kerana mencintai suami, bukan mencintai Islam? Jawabnya, kalau kita nak kahwin dengan orang kafir, dia masuk Islam dulu, baru sah nikah. Jangan nikah dulu, baru masuk Islam. Faham? Kamu nak bahan gerah ni. Nah? Kemudian pula, bila dia masuk Islam, jangan terus kahwin. Nak tengok dulu, suruh dia masuk Islam dan mendalami Islam. Tengok emah dah, lebih lagi belajar, ada perubahan, maka kita pun kahwin dengan dia. Nah?